Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baliklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita tetap mengumandangkan ayat demi ayat dalam pengkajian Al-Quran, yaitu dalam acara Penyejuk Iman melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini kita akan membahas surah Hud ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna iftarahu qul fa'tu bi'ashri suwalim mithlih mubtariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah. Artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah, panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, yaitu tentang bagaimana kedustaan orang-orang kafir atau orang-orang kaum musyrik pada saat itu di Mekah ataupun di Madinah, yang selalu mereka itu mendustai apa yang sudah Allah turunkan dengan wahyunya yang dibawa oleh Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini yaitu dimulai dengan kata am, yaitu artinya bahkan, gitu ya, bahkan, atau kata lain bal, yaqulu naftarahu, bahkan mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin mereka tandingi ayat Al-Qur'an. Tapi nyatanya dari dulu dan sampai sekarang mereka belum pernah terbukti sedikit pun untuk mengimbangi ayat demi ayat, karena ayat ini bukanlah buatan Rasulullah tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam kajian ini juga Allah ingin membuktikan yang kita baca saat ini, yaitu Al-Quranul Karim, itu adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga digambarkan bagaimana pernyataan orang-orang musyrik, yang mana mereka mengatakan tentang dusta mereka, bahkan dusta yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran yaitu dengan kata iftarahu adalah dusta yang betul-betul mereka sengaja, bukan dusta yang tidak disengaja. Maka perkataan iftarahu di sini artinya betul-betul mereka ingin memalingkan kaum muslimin dan muslimat, atau mukmin dan mukminat pada saat itu, dari ajaran yang mana ajaran itu betul-betul yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini juga kita sebetulnya sangat berbahagia, karena apa? Karena Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada upaya dari dahulu dan sampai saat ini juga orang ingin selalu mengkelabui. Bahkan di sini Allah memberikan tantangan, kul fa'tu bi asyri suwarin mithlih, datangkanlah Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang serupa dengannya, yaitu datangkanlah Al-Qur'an 10 surat yang mereka sanggup buat kalau mereka betul-betul orang-orang yang beriman, jika mereka betul-betul orang-orang yang benar. Tapi nyatanya di sini mereka itu tidak mampu untuk mendatangkan ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ardi dan Ustaz Perdana, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Tentu ayat yang mulia ini sangat memiliki kaitan dengan kajian kita pada hari yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat, bukti kebenaran risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini merupakan tantangan, tahaddi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir Quraisy yang terkenal dengan kehebatan mereka dalam menciptakan syair, puisi dan prosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bi'asyri suwarim mitlih, dengan 10 surah. Kita ketahui bahwa tantangan itu ada mendatangkan sepenuh Al-Qur'an, ada yang mengatakan ada pula ayat yang mengatakan 10, ada pula walau hanya satu surah. Kita mengetahui bahwa tantangan-tantangan ini tidak satu pun dapat dijawab bahkan oleh penyair-penyair tersohor dan terkenal pada masa itu, pada masa sekarang dan masa akan datang. Artinya tantangan ini bukan hanya bagi penduduk bumi pada masa lampau saja, tetapi bagi penduduk bumi ini sampai hari kiamat. Nah, kemudian yang menjadi menarik juga, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kalau kamu bisa bersyarikat, bisa meminta tolong kepada jin, maka pergunakanlah jasa jin. Tetapi ternyata juga manusia tidak mampu untuk menggunakan jasa jin ini tadi, walaupun kita ketahui bahwa di antara kehebatan jin itu mereka kadang-kadang bisa mencuri-curi pendengaran dari langit. Nah, ini membuktikan betapa Al-Qur'an ini adalah suatu kitab yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat manusia sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi amat sangat disayangkan ketika Al-Qur'an itu kemudian tidak dijadikan pedoman, malah hanya dijadikan sebagai bacaan, hanya sebagai pajangan, bahkan tidak kemudian dihayati dan dimaknai artinya. Tentu benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, pengarang daripada kitab Adwa'ul Bayan, bahwa sesungguhnya kemunduran umat Islam itu disebabkan karena ada kesenjangan antara umat Islam itu dengan kitab sucinya. Artinya ada pemisah, jarak yang begitu jauh antara umat Islam dengan kitab suci mereka, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka kembali kepada Al-Qur'an, maka akan banyak hal yang dapat mereka gali. Walaupun banyak juga orang yang mengatakan, banyak sekarang orang mengkaji Al-Qur'an, banyak sekarang orang membaca Al-Qur'an, tetapi ternyata Islam itu atau umat Islam itu juga tidak maju-maju. Maka jawabannya bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar memiliki Al-Qur'an, tetapi lebih daripada itu adalah mempraktekkan isi kandungannya. Betapa banyak aspek-aspek yang dibangun di dalam Al-Qur'an itu ternyata pada hari ini tidak dilaksanakan atau tidak diamalkan oleh umat Islam. Misalnya pada aspek hukum misalnya, pada aspek ekonomi, tidak mengurangi sukatan, berlaku jujur. Ya, betapa banyak hari ini kita melihat banyaknya orang yang mengurangi sukatan. Sekilo jadi 9 on atau menjadi 8 on atau bahkan menjadi 7 on, tapi dia katakan atau dia jual sekilo. Ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin. Begitu juga mengurangi ukuran. Orang membeli 1 meter kain tetapi tidak penuh 1 meter kain. Ini contoh-contoh kasus saja, dan masih banyak aspek hukum yang lain yang belum diamalkan oleh umat Islam, sehingga membuat jauhnya umat Islam itu dari kemajuan peradaban itu sendiri. Kita bisa melihat, walau tidak maksud hati untuk menjadikan mereka sebagai model, orang-orang kafir seringkali pula menjadi orang-orang yang terdepan dalam kejujuran, dalam kebersihan administrasi, dalam tidak mau menerima suap, ya, dibandingkan dari orang-orang Islam. Walaupun bukan itu yang menjadi standar contoh bagi kita, tetapi yang menjadi standar contoh bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin maju, mari kita awali dari Al-Quran dan kita menjadi role model dalam kehidupan ini bukan orang-orang kafir itu. Mungkin itu. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Ardi tadi, bahwa ada permasalahan yang timbul di mana orang berpikir Al-Qur'an itu hebat, tapi kenapa ternyata orang lain itu, orang-orang non-muslim itu jauh lebih hebat daripada umat Islam itu sendiri yang punya Al-Qur'an yang begitu dahsyat di tangannya. Ya, kalau kita balik ke awal, kita coba melihat am yaqulu naftarah, ketika mereka mengatakan Muhammad itu telah membuat Al-Qur'an. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan di sini bahwa kata-kata iftara itu artinya adalah dusta yang dilakukan secara sengaja. Kenapa timbul kedustaan secara sengaja ini? Jawabannya adalah karena mereka tahu betul terhadap kedahsyatan dan kekuatan Al-Qur'an itu, sehingga karena tahunya mereka tentang kehebatan Al-Qur'an, sehingga mereka kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka menuduh Rasulullah hanya sebagai Rasulullah sebagai orang yang gila, walaupun sebenarnya mereka tahu Rasulullah itu adalah orang pilihan, ya. Sahirun kazab, kata mereka, sedangkan Rasulullah sudah hidup bersama mereka sekian tahun dan dipercaya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Begitu juga ketika mereka mengatakan amittakhaza, ketika Allah menggambarkan amittakhaza minal malaikati inasan wahum syahidun, ketika mereka mengatakan Allah mengambil malaikat itu sebagai anak perempuan, ya, sedangkan orang Arab sendiri tidak suka terhadap anak perempuan pada masa jahiliyah. Jadi ada kenyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan mereka. Oleh karena mereka tahu kebenaran, mereka membuat pernyataan-pernyataan dusta secara sengaja. Ini mungkin menjadi salah satu jawaban. Ketika mereka membuat pernyataan dusta karena mereka tahu betapa hebatnya Al-Qur'an sebagaimana di dalam ayat ini. Nah, Al-Quran begitu dahsyat, begitu powerful, begitu punya kekuatan yang mampu merubah kehidupan manusia. Tidak hanya seorang muslim, tapi siapapun yang mendalami ajarannya. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Ardi, mungkin sedikit kita minta pernyataan dari Ustaz Fajrul ini. Apa, bagaimana tips untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi nyata di dalam kehidupan seorang muslim sehingga dapat tampil menjadi yang terbaik? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin kita akan bisa menjawab dari kajian ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ketika kita mendengarkan isu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisukan bahwasanya membuat Al-Qur'an dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya isu itu adalah dengan kata iftarahu di sini, am yaqulu naftarahu, itu adalah serupakan sebuah bukti. Dan bukti yang kedua adalah kajian ayat yang sebelumnya, yaitu bagaimana Rasulullah, Allah mengatakan kepada Rasulullah innama anta nadzir, bahwa di sini Rasulullah posisinya hanya sebagai pemberi peringatan. Jadi kalau sudah diperintahkan Allah hanya sekedar untuk memberikan peringatan, tentunya peringatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti yang kedua, sebetulnya orang yang ingin membuktikan Al-Qur'an itu terus menjadi tanta, bukan menjadi hal yang patut yang diikuti, ini adalah sebetulnya merupakan bentuk kelemahan mereka. Jadi kalau kita ingin betul-betul Al-Qur'an itu menjadikan tuntutan hidup kita, maka kita harus betul-betul agungkan Al-Qur'an. Jangan ada sedikit pun terselip di pikiran kita untuk mengatakan Al-Qur'an itu adalah tidak benar, na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itulah Allah sudah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu, yaitu tidak pernah dia berbuat syair, membuat syair, prosa dan yang lainnya, dan terkenal dengan kejujurannya. Tiba-tiba dengan membacakan wahyu ini, Rasulullah diisukan dia hanya mengada dan membuat-buat. Karena itulah sebetulnya isu seperti itu adalah menunjukkan ketidakmampuan orang-orang kafir untuk membuat Al-Qur'an, dan yang kedua membuktikan bahwasanya kebenaran Al-Qur'an itu mutlak yang sangat benar, sehingga mereka mendustakan apa yang sudah menjadi pengetahuan bagi mereka. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman. Dan ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.